Nanti mau wari tangan ada yang nurutin ya, Mas. Jangan kau jauhkan cinta. mantap. Wow ya. Anakku sudah gede, sudah cantik, suaranya bagus. Makasih. Bertalenta lagi. Kepanasan ya nak ya? Banget. Makasih Jihan. Sukses ya, ya untuk kalian.